Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taku rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wattakumullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudaraku, saudara-saudara jamaah pengajian di Masjid Ar-Rahmah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali berkumpul, bertemu di rumahnya, di masjid ini untuk melanjutkan kajian rutin kita di dalam pembahasan hikmah ayat-ayat dalam Al-Quran. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, pada malam hari ini kita akan membahas hikmah yang terkandung di dalam surat Al-Baqarah ayat 36. Ya. Ini mohon maaf, ini fotokopiannya belum tersedia ya. Tadi ada kendala dalam fotokopi. Ya, nanti bisa dibaca, dilihat di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'azallahuma syaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Yang artinya setan menggelincirkan Adam dan Hawa. Ya. Seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam dan juga Hawa dan menempatkannya di surga. Dan Allah memberikan segala kenikmatan kepada Adam dan Hawa untuk menikmati segala apa yang ada di surga kecuali satu pohon atau satu buah yang dilarang. Maka fa'azallahuma syaitan, setan menggelincirkan, menggoda Adam dan Hawa untuk melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk memakan buah yang terlarang. Fa'akhrajahuma mimma kana fi, maka syaitan pun mengeluarkan keduanya, yaitu Adam dan Hawa, dari surga. Wa qulna bitu, dan kami berkata, yaitu Allah berkata kepada Adam, kepada Hawa, dan juga kepada iblis, yaitu dedengkotnya syaitan yang menggoda Adam, turunlah kalian ke bumi, ba'dukum li ba'din adu, dan kalian manusia dengan syaitan, dengan iblis saling bermusuhan, walakum fil ardi mustaqarrun, dan kalian akan menempati di bumi sebagai tempat tinggal, wa mataun, sebagai tempat untuk menikmati hidup kalian, ilahin, sampai batas waktu yang telah ditentukan. Ya, ini yang akan kita bahas pada malam hari ini, Bapak-bapak, yaitu berkaitan dengan metode atau tahapan syaitan di dalam menggelincirkan manusia. Ya, jadi syaitan atau setan itu mempunyai cara, mempunyai langkah, mempunyai tahapan-tahapan untuk menggoda atau menggelincirkan kita manusia di dalam lembah dosa atau lembah kehancuran. Dijelaskan oleh Ibnul Qayyim, ya, dan juga Ibnul Jauzi dalam kitabnya Talbis Iblis, ya, bahwa ada enam tahapan atau enam langkah yang dilakukan oleh syaitan di dalam menjerumuskan manusia ke dalam dosa dan kemaksiatan. Yang pertama, bahwa syaitan itu menjerumuskan manusia atau mengajak manusia ke dalam dosa kekafiran atau kesyirikan. Ya, ini tujuan utama syaitan adalah bagaimana kita manusia menjadi orang kafir atau menjadi orang musyrik, sehingga menjadi teman syaitan di neraka kekal selama-lamanya. Ya, karena dosa kesyirikan, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, innahu mayusyrik billah faqad harrama alaihil jannah wa ma'wahumun nar wa ma lidzalimina min ansor, yang artinya, dan barang siapa yang berbuat kesyirikan, maka Allah haramkan bagi mereka surga, tidak mungkin akan bisa masuk surga. Wa ma'wahumun nar, dan tempat tinggalnya mereka di neraka, sebagai teman iblis, teman syaitan di neraka. Maka ini tujuan syaitan yang utama, bagaimana manusia itu bisa terjatuh di dalam dosa kekafiran. Kalau bisa manusia itu kafir, semuanya musyrik, sehingga menemani mereka di neraka. Ya, dan kekafiran itu, bapak-bapak, ibu-ibu, arti dari kekafiran, kafir itu artinya adalah takdiyah wasiter, ya, sesuatu yang tertutup dan terselubung atau ada pembatas, itu arti kafir. Kafir itu orang yang ingkar, yang tidak tunduk, tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya itu tertutup dari ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik dengan berbagai jenis kekafiran, seperti kekafiran takdzib, ya, jenis kekafiran berupa pendustaan, seperti orang yang tidak percaya adanya Allah, adanya Tuhan. Ya, bagaimana syaitan itu menggoda manusia tidak percaya dengan Tuhan, tidak percaya dengan Allah, tidak percaya dengan adanya pencipta. Ini orang kafir, orang-orang ateis. Ya. Kemudian juga bagaimana manusia tidak percaya dengan adanya hari kiamat, takdzib, mendustakan, kiamat itu tidak ada. Orang itu kalau mati ya sudah selesai, jadi tanah, tidak ada perhitungan, tidak ada pertanggungjawaban, tidak ada surga, tidak ada neraka. Ya, ini adalah merupakan kafir, mendustakan hari kiamat. Atau kekafiran berupa mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak percaya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang terakhir, nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seperti kafirnya orang Yahudi, kafirnya orang Nasara. Walaupun mereka percaya adanya Allah, mereka percaya adanya pencipta, dan percaya adanya Nabi Isa, percaya adanya Nabi Musa, tetapi mereka termasuk golongan orang-orang kafir karena tidak mempercayai Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini usaha yang pertama yang dilakukan oleh syaitan, iblis, agar manusia bisa terjatuh dalam dosa kekafiran atau kemusyrikan, kesyirikan. Ya, kesyirikan itu artinya apa, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudaraku? Kesyirikan itu adalah taswiyatu ghairillah billah fi khasaisillah. Ya, kesyirikan itu adalah membuat tandingan, taswiyah itu membuat tandingan bagi Allah dalam perkara-perkara yang merupakan kekhususan milik Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh dalam kesyirikan apa? Seperti syirik di dalam dakwah, dalam doa. Ada orang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi juga membuat tandingan berdoa kepada selain Allah. Enten tiang nikundungo nyuwun dumateng selain sanesipun Allah subhanahu wa ta'ala niku enten. Ya, seperti pada zaman sekarang kuburan, ya, banyak orang yang datang ke kuburan, ke makam para wali, ke makam orang-orang yang dianggap salih. Kemudian tiang-tiang wau berdoa di kuburan, sholat di kuburan, membaca Al-Quran di kuburan, meminta kepada penghuni kubur. Ya, ini tandingan. Ya, tandingan Allah. Seharusnya sholat niku kan ten masjid. Sholat itu adalah di masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innama bunyal masajidu lis-salati wa dzikrillahi wa qiraatil Qur'an. Sesungguhnya masjid niki dibangun, nggih, tiang bangun masjid niku tujuanipun napa? Untuk salat, untuk zikir, untuk membaca Al-Qur'an. Tapi ada orang membuat tandingan salat mboten purun salat ten masjid, ning sholati ten kuburan. Khusuk sholati pun ten kuburan, khusuk tumak ninah, tapi ndak pernah sholat di masjid. Berdoa kalau di kuburan sampai nangis-nangis enten ye. Tiang niku ndonga ten kuburan sampai nangis-nangis, tapi di masjid saat meminta berdoa kepada Allah tidak pernah seperti itu. Ini kan tandingan, membuat tandingan Allah subhanahu wa ta'ala, orang musyrik. Ini adalah godaan syaitan yang pertama agar manusia terjatuh di dalam dosa kesyirikan, sehingga menjadi teman yang kekal selama-namanya di neraka. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau manusia tiang tidak bisa digoda dan tidak bisa diajak ke dalam dosa kesyirikan atau dosa kekafiran, maka syaitan mengajak kepada dosa yang kedua, tingkatan yang kedua, yaitu dosa kebid'ahan. Nggih, bid'ah. Bid'ah niku napa? Bapak-bapak, ibu-ibu, bid'ah adalah membuat aturan, membuat ajaran yang baru, melakukan suatu amalan atau suatu perbuatan ibadah yang tidak ada contoh, tidak ada tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ini dosa bid'ah. Dan dosa bid'ah itu dosa yang sangat disenangi oleh iblis, dosa yang sangat disenangi oleh syaitan setelah dosa kesyirikan. Karena apa? Karena orang yang melakukan dosa bid'ah itu merasa benar, merasa baik, dan merasa di dalam sebuah ketaatan, suatu ibadah, merasa ibadah. Tapi ibadah yang tidak ada contoh tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membuat tandingan, nggih, damel tandingan ajaranipun Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contohnya apa, bapak-bapak, ibu-ibu, dosa bid'ah? Contohnya adalah solawatan setelah azan. Nggih, enten bapak-bapak, ibu-ibu, kadang-kadang ke masjid setelah azan, enten tiang niku solawatan, membaca solawat dengan mic yang keras, ya. Ini membuat tandingan, tandingan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat aturan, bainal adzanaini sholatun, di antara azan dan qomat niku aturanipun, ajaranipun, tuntunanipun sholat sunnah. Niki saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bar azan nenggo qomat niku sholat sunnah. Bainal adzanaini sholatun, di antara azan dan qomat niku disunnahkan sholat. Kemudian ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doaun la turaddu, ada sebuah doa permohonan kepada Allah yang tidak akan ditolak, yaitu bainal adzani wal iqamah, antara azan dan qomat niku tuntunanipun Nabi diperintahkan, disunnahkan berdoa. Nggih, berdoa dengan suara pelan, suara lirih, khusyuk dan tumakninah. Enten tiang membuat tandingan ajaran baru, beradzan solawatan dengan suara keras, dengan suara yang tinggi, mengganggu orang sholat, mengganggu orang berdoa. Nggih, enten tiang beradzan sholat, kebebreken, keganggu orang yang solawatan, terbisik dengan orang yang solawatan. Ini nandingi, membuat tandingan ajaranipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan dosa bid'ah yang sangat disukai oleh iblis, sangat disukai oleh syaitan. Karena apa, bapak-bapak? Orang yang melakukan bid'ah itu merasa baik, merasa benar. Nek dikandani, mosok solawatan rauleh mas. Solawatan itu bagus, kan ibadah solawat. Merasa benar. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha la yahjibu taubata sahibil bid'ah, Sesungguhnya Allah itu telah menutup pintu taubat bagi para pelaku bid'ah. Tidak akan bertaubat hatta yada'aha, sampai mereka mau meninggalkan. Ini bahaya bid'ah, pelecehan, penghinaan terhadap ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kesyirikan itu melecehkan Allah, membuat tandingan kepada Allah, sedangkan bid'ah itu melecehkan, membuat tandingan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga merupakan ajakan iblis tahapan yang kedua. Kemudian kalau manusia tahapan yang ketiga, kalau manusia mboten purun diajak syirik, tidak mau diajak bid'ah, maka syaitan mengeluarkan jurus yang ketiga, yaitu mengajak, menggelincirkan manusia ke dalam kabair, yaitu dosa-dosa besar seperti berjudi, seperti mabuk-mabukan, seperti berzina, membunuh, kemudian juga merampok, itu kabair, dosa-dosa besar. Ya, ini merupakan tipu daya dari syaitan, ajakan dari syaitan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal abda idza akhta'a, jika seorang manusia itu berbuat dosa, maka tuktabu fi qalbihi nuqtatas sauda, akan diberikan titik hitam di dalam hatinya. Dengan berbuat dosa maka hatinya akan kotor, hatinya akan hitam, sehingga tidak bisa mengetahui kebenaran, tidak bisa mengetahui kebaikan, sehingga nanti mudah dikendalikan oleh syaitan, diajak kepada bid'ah, diajak kepada kesyirikan. Ya, tahapan berikutnya kalau orang itu mau untuk berbuat dosa besar. Ya, dosa besar. Dan dosa besar itu ada kaitannya dengan diri sendiri. Seperti dosa mabuk, dan ada kaitannya dengan dosa yang merugikan orang lain, seperti mencuri, seperti membunuh. Ya, ini juga termasuk dosa besar. Dan dosa besar yang berkaitan dengan orang lain ini lebih berbahaya, langkung bahaya. Kalau kita berbuat dosa tapi kaitani pun dengan tiang sanes, seperti mencuri, mengambil barang milik orang lain, atau membunuh orang lain, ini bahayanya lebih besar. Karena apa? Karena nanti di akhirat manusia akan menuntut, tiang sanes akan menuntut kita di akhirat. Pahala kita akan diambil, dosa-dosa mereka akan diberikan kepada kita, dan tidak memaafkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan di dunia, mereka akan meminta balasan di akhirat. Ya, ini maka kita harus menjauhi dosa-dosa besar, terutama dosa yang berkaitan dengan orang lain, tiang sanes, merugikan orang lain, itu harus berusaha dihindari. Dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengembalikan apa yang sudah kita zalimi, apa yang kita ambil. Kalau kita mengambil barang milik orang lain, maka minta maaf dan dikembalikan barang tersebut. Ya, sehingga nanti di akhirat sudah bebas, sudah selesai, tidak ada tuntutan. Ini yang harus kita ketahui. Jangan sampai kita terjerumus di dalam dosa-dosa besar, terutama dosa yang berkaitan dengan sesama manusia. Kemudian yang keempat, tahapan syaitan yang keempat menjerumuskan manusia ke dalam dosa kecil. Jadi dosa itu ada dua, dosa besar dan dosa kecil. Dosa besar itu adalah dosa yang ada ancaman. Ada ancaman di dunia potong tangan, atau di akhirat nanti diancam di neraka seperti mencuri, wasariku, wasarikotu, faktau aidiyahuma, pencuri laki-laki dan wanita itu potonglah tangannya dalam syariat Islam. Oh, berarti mencuri itu dosa besar. Kemudian wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka ancamannya adalah neraka jahannam. Berarti ini dosa besar karena ada ancaman. Kemudian juga ada dosa-dosa kecil, Bapak-bapak. Dosa kecil itu dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan yang dilarang oleh Allah dan juga setelahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak ada ancaman di dunia atau ancaman di akhirat, sekedar larangan begitu saja. Ya, ini juga harus kita hindari. Karena apa? Dosa kecil kalau semakin lama semakin besar juga akan membuat beban berat yang akan menjerumuskan kita ke dalam dosa-dosa besar. Ya, ini juga dosa kecil berusaha kita hindari. Walaupun dosa kecil itu bisa terhapus dengan amal soleh. Kita sholat, kita wudhu, kita beristighfar, itu secara otomatis membersihkan dosa-dosa kecil. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, tahapan yang kelima ini, bapak-bapak, ibu-ibu, godaan syaitan kepada manusia termasuk tipuan syaitan kepada manusia adalah menyibukkan dengan perkara yang mubah untuk memalingkan dari perkara ibadah. Ini juga termasuk ajakan syaitan, perkara mubah. Contohnya apa? Contohnya olahraga. Olahraga. Olahraga itu sesuatu yang mubah. Misalnya melihat nonton bola. Enten tiang niku nek bal-balan nggih jam setunggal, jam kalih niku saged tangi, bisa bangun. Sepak bola olahraga itu asalnya mubah. Ya, tapi ini termasuk godaan syaitan. Nanti tidak bisa sholat subuh misalnya. Ya. Memalingkan atau menyebabkan dia terjatuh dalam dosa karena capek nonton bola, kemudian sholat subuhnya telat, atau nonton bola tetapi tidak sempat sholat tahajud. Ini termasuk setan. Setan bukan berarti tidak apa-apa nonton bola, tidak apa-apa memang, tetapi ini termasuk godaan setan kepada manusia. Perkara yang mubah tetapi menyebabkan sibuk dari amalan ketaatan. Nek sholat tahajud mboten saged tangi, tapi nek enten pas jadwal bal-balan niku bisa bangun. Ya, ini ada. Ini termasuk dari godaan syaitan kepada manusia. Habis sholat subuh zikir ten masjid, yuk pit-pitan, ayo lari-lari. Nggih, pit-pitan, lari-lari itu mboten dosa, boleh-boleh saja olahraga yang baik. Tetapi Nggih, langkung sae maos Al-Qur'an. Lebih baik kan baca Al-Qur'an dulu, zikir dulu. Ini termasuk syaitan, biar manusia tidak mendapatkan pahala membaca Al-Qur'an, digoda olahraga, ayo pit-pitan. Ya, karena digambarkan enggak apa-apa, tetapi menyebabkan hilangnya keutamaan ibadah. Ya, ini juga termasuk pintu langkah syaitan di dalam menggoda manusia. Kemudian yang terakhir termasuk godaan syaitan kepada manusia adalah mereka memilihkan manusia suatu ibadah, suatu ibadah yang mafdul untuk meninggalkan ibadah yang afdol, memilihkan ibadah yang kurang utama untuk meninggalkan ibadah yang lebih utama. Contohnya apa, bapak-bapak, ibu-ibu, enten tiang niku, misalnya di sini bapak-bapak sholat ten masjid, sholat maghrib, bar maghrib aku arek maca Quran, aku mau baca Al-Quran di rumah. Padahal ten masjid niku enten pengajian, ada pengaosan. Membaca Al-Quran itu ibadah, membaca Al-Quran itu pahala, pengajian juga pahala. Tetapi syaitan menggoda manusia, memilihkan kamu pulang aja, kamu baca Quran aja di rumah. Ya, ini termasuk syaitan agar tidak mendapatkan pahala yang lebih banyak, karena pengajian, pengaosan itu pahalanya lebih banyak, lebih tinggi, lebih mulia. Agar manusia tidak dapat pahala yang banyak, lebih baik kamu di rumah aja pulang baca Quran. Baca Quran juga dapat pahala, tapi pahalanya lebih sedikit daripada pengajian, pengaosan. Ini juga termasuk godaan syaitan kepada manusia. Ya, jadi kita harus paham saat kita ada ibadah, ada ketaatan, kita harus milih. Jaget milih sing langkung sae niku pundi, yang lebih utama itu yang mana yang harus kita kerjakan. Jangan sampai kita mengikuti langkah-langkah syaitan untuk menghalangi kita mendapatkan pahala yang lebih besar, yang lebih banyak. Ya, ini bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jenis-jenis jerat-jerat atau langkah-langkah syaitan dalam menggoda manusia. Ya, dosa-dosa. Jadi syaitan itu punya taktik, punya strategi yang sangat banyak. Nek saged manusia itu diajak kesyirikan, kekafiran, maka itu yang dicari. Kalau tidak bisa, ya diajak ke bid'ahan. Jadi enggak menyerah, syaitan itu enggak menyerah, tapi berusaha terus menggoda manusia, menjerumuskan manusia dalam kejelekan, di dalam dosa, sekuat mungkin, semampu mungkin. Jangan sampai kita kalah, jangan sampai kita menyerah dengan godaan-godaan syaitan tadi. Ya, jangan sampai kita terjatuh dalam dosa kesyirikan. Jangan sampai kita terjatuh dalam dosa kebid'ahan. Jangan sampai kita jatuh dalam dosa besar. Ya, kalau terjatuh segera bertaubat, kalau jatuh segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita menghindari dosa-dosa kecil. Kemudian jangan sampai kita melakukan perkara yang mubah yang menghalangi dari ibadah, dari kebaikan, dan jangan sampai kita melakukan suatu ibadah yang rendah pahalanya dan meninggalkan ibadah yang lebih tinggi pahalanya. Kalau dalam satu waktu, pengajian, pengaosan, ini suatu ibadah yang sangat tinggi, harus semangat kita hadir, kita ikuti, jangan sampai alasan nonton TV di rumah, alasan membaca Al-Quran di rumah, atau alasan yang lain. Ini termasuk godaan-godaan dan tipu daya syaitan kepada manusia agar tidak mendapatkan pahala yang tinggi, yang banyak. Ya, ini bapak-bapak, ibu-ibu, semoga dengan pengajian ini kita bisa memahami godaan syaitan dan kita menghindari, bisa menghindarinya, menjauhinya. Ya, sebelum kita akhiri, mungkin ada pertanyaan, ada ingkang dereng jelas, monggo disumanggaaken, silahkan jika ada pertanyaan.